Makanya di akhirat kata Allah, lihat kalimatnya, faja'alnahu haba'an mantura. Maka bekal dunia ini tidak akan pernah bermanfaat sedikit pun, karena itu urusan dunia bukan urusan akhirat. Nyampe ke akhirat dia menjadi debu-debu yang berterbangan, enggak ada nilainya. Masya Allah, indah kalimatnya. Ini jawabannya, kalau ada seseorang, kenapa non muslim baik tiba-tiba masuk neraka, sedangkan orang Islam yang amalnya sedikit bisa masuk surga? Kita sampaikan, karena saat dia kerjakan, dia hanya mengurusi masalah dunia saja. Baiknya dalam urusan dunia, sifat adil Allah membalas itu semua saat di dunia. Tapi bekal akhirat, itu bukan bekal-bekal dunia, tapi bekal yang menjadi ibadah. Jadi mohon maaf ya, kalau ada orang Islam sudah beriman pun, dia tidak pernah mengerjakan amal soleh, tidak beribadah, maka tidak ada bedanya dengan yang belum beriman. Nggak akan punya bekal saat ke akhirat. Ingat, semua yang di dunia itu sifatnya sementara dan sirna. Ya, nggak akan kebawa. Jangankan ke akhirat, ke alam kubur aja nggak dibawa. Nggak percaya silahkan ya. Antum kerja nih, luar biasa. Banyak yang dikumpulkan, di uang pertama halal dapat handphone. Pertanyaan saya, mohon maaf, apakah ketika meninggal handphonenya akan dibawa? Silahkan cek, nggak ada. Bagi kita muslim nggak ada. Saya belum pernah temukan misalnya ada orang begitu mau meninggal wasiat sama istrinya, mah tolong ya, ini handphone paling halal yang papa pernah beli, handphone pertama, nanti kalau meninggal tolong ikut dikuburkan ke alam kubur ya, kalau mama kangen di sekolah aja misalnya. Gak ada, selesai. Anda ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, silahkan cek ya, saya infokan dari sekarang, kain kafan kita itu gak ada kantongnya, kain kafan kita gak ada kantongnya, silahkan cek, silahkan cek. Jadi Anda kumpulkan sebanyak apapun, nggak akan pernah ikut. Rumah nggak akan ikut, mobil nggak akan ikut. Karena hukum dunia hanya menyatu dengan dunia. Ini minuman, kalau kemudian diminum, akan keluar lagi. Nggak nunggu sampai alam kubur, keluar lagi. Dalam bentuk yang berbeda. Ini nggak ikut ke akhirat. Yang ikut apa? Bismillah, itu yang ikut, tercatat pahalanya. Bismillah, assalamualaikum. Bismillah, bikin SMS. Bismillah, waktu salat hari ini di Bali. Isya jam sekian, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian. Itu yang ikut ke akhirat. Jadi ada orang-orang yang saya mau tanya, kalau Anda kuliah misalnya, syarat kelulusannya 5. Kalau 5, lulus. Kalau gagal 1, tidak lulus. Tiba-tiba Anda lulus 4 misalnya. Anda lulus 4, gagal 1. Lulus tidak? Dapat ijazah tidak? Tidak. Ada orang-orang yang lulus di 4 hal. Misal, dia paksakan pernah sholat, ikut-ikutan sholat. Ikut-ikutan zakat, ikut-ikutan puasa, ikut-ikutan merangkat walaupun cuma sampai Jeddah ngeliatin orang haji karena nggak bisa ke Mekah misalnya kan, dia liatin, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Dia bisa lulus di 3 ujian tapi gagal di ujian yang pertama, dia nggak bisa masuk ke dalam surga. Kalau oleh Allah itu semua dinilai, maka di mana letak keadilan Allah? Di mana letak keadilan Allah subhanahu wa ta'ala? Jelas sampai sini? Baik, jadi syarat untuk masuk surga yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Apa hilang lagi ya? Di dunia saja bisa dihapuskan deh, masya Allah ya. Kita munculkan lagi iman. Baik. Ini pembahasan cukup penting ya, hati-hati, pembahasan cukup penting. Saking pentingnya, spidol aja mau habis tuh nuliskannya. Iman plus amal saleh. Bismillah. Sekolah khair. Baik. Perhatikan, satu iman, kedua amal saleh. Jadi setiap ada kata iman, seringkali bersanding dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Dan menariknya nanti kata imannya bisa memiliki derivasi turunan kata. Ya, turunan-turunan kata di ilmu sharaf. Ya. Dan amal salehnya kemudian dirinci oleh Al-Qur'an. Ya. Sesuai dengan yang diturunkan ini. Misal ada bentuknya aamanu. Nanti kita akan lihat kita ada di mana levelnya. Ada bentuknya yu'minun. Dan ada bentuk yang ketiga, ini yang paling tinggi, al-mu'minun. Nanti kita lihat sampai maghrib ini atau sampai malam ini kita berada di level yang mana. Nanti cek kira-kira Anda berada di mana dan seperti apa kita memperbaikinya. Saya ulangi ya. Syarat masuk surga harus ada iman dan amal saleh. Sedangkan oleh Al-Quran, pemilik iman ini dibagi pada 3 bagian. Ada yang disebut amanu, jama' dari kata aman. Ada yang disebut yu'minun, jama' dari kata yu'min. Ada yang disebut al-mu'minun, jama' dari kata mu'min. Dan setiap menyebutkan kalimat-kalimat iman ini, selalu disandingkan dengan amal soleh yang levelnya berbeda-beda. Jadi ketika menyebutkan amanu, amal solehnya lain. Ketika menyebutkan yu'minun, amal solehnya lain. Dan ketika menyebutkan al-mu'minun, amal solehnya lain. Dan yang paling luar biasa, yang terakhir, saya berikan konsepnya dulu, yang terakhir, ini amal solehnya lain, pemberian Allahnya pun berbeda. Jadi kalau orang berada di level amanu, Allah akan berikan kemuliaan misalnya saat di dunia, kemuliaan saat di akhirat. Saat dia kemudian naikkan jadi yu'minun, kemuliaannya naik B saat di dunia dan saat di akhirat. Bahkan level surganya lain-lain. Dan kemudian saat dia menjadi al-mu'minun, kemuliaan di dunianya lain, akhiratnya pun begitu istimewa.